Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersua kembali setelah liburan panjang. Dan sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, saya ucapkan minal a'idin wal fa'izin, selamat hari raya Idul Fitri. Semoga semua amal soleh kita pada bulan Ramadan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang banyak atas segala amal yang telah kita lakukan. Juga kita selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kebiasaan yang baik, ibadah, sedekah, dan segala amal soleh yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan bisa kita teruskan, bisa kita istiqomahi, sehingga tujuan utama dari bulan Ramadan telah kita dapatkan, yaitu benar-benar kita telah menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa. Para pendengar yang saya hormati, dalam kajian kita kali ini kita akan meneruskan kajian kita pada minggu-minggu yang lalu. Dalam kajian kita sebelum bulan Ramadan telah kita bahas mengenai masalah zakat. Telah kita bahas juga mengenai harta-harta yang wajib untuk dizakati. Juga dalam kajian khusus pada malam bulan Ramadan, di sana ada kajian khusus untuk membahas masalah zakat. Jadi saya kira para pendengar yang telah setia mengikuti kajian kita pada bulan malam bulan Ramadan, kajian yang akan kita bahas kali ini adalah sekedar mungkin kita bisa kita katakan ulangan daripada kajian yang telah kita bahas pada malam-malam bulan Ramadan. Untuk kajian kita pada minggu-minggu yang lalu telah kita bahas mengenai harta-harta yang wajib dizakati. Juga telah kita bahas mengenai syarat-syarat daripada harta yang wajib untuk dizakati. Juga sedikit telah kita singgung mengenai masalah nisab. Nisab itu apa? Nisab adalah batasan tertentu, batasan paling sedikit, di mana kalau orang telah hartanya telah mencapai batasan tersebut, dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas mengenai nisabnya uang, nisabnya nakdain, nisabnya emas dan perak, juga nisabnya barang dagangan. Juga telah kita bahas juga mengenai nisabnya tumbuh-tumbuhan, nisabnya zakat makanan pokok, beras, gandum, dan yang lainnya. Tinggal kita membahas masalah nisabnya binatang ternak. Ya, jadi untuk pertemuan kita pada malam hari ini kita akan membahas mengenai nisabnya binatang ternak. Kalau masih ada waktu kita akan membahas mengenai zakatul khalitaini, yaitu zakatnya dua barang atau dua harta yang dijadikan menjadi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam al-allamah Ahmad bin Husain al-Asfihani al-Syafi'i rahmatullahi alaihi fi kitabihi at-takrib qala radhiyallahu anhu wa awwalu nisabil ibili khamsun wa fiha syatun wa fi ashrin syatani wa fi khamsata asyarata salasu syiyahin wa fi ishrina arba'u syiyahin wa fi khamsin wa ishrina bintu mahadhin minal ibil wa fi sittin wa thalathina bintu labunin wa fi sittin wa arba'ina hiqqatun wa fi ihda wa sittina jada'atun wa fi sittin wa sab'ina binta labunin wa fi ihda wa tis'ina hiqqatani wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina thalathu banati labunin thumma fi kulli arba'ina bintu labunin wa fi kulli khamsina hiqqatun. Yang artinya nisab untuk nisab untuk binatang ternak. Yang pertama yaitu nisabnya unta. Jadi binatang ternak yang dimaksud dengan na'am binatang ternak di sini adalah unta, sapi dan yang sejenisnya, yaitu kerbau dan kambing. Adapun binatang-binatang yang lainnya seperti burung dan yang lainnya yang boleh dimakan, maka tidak wajib untuk dizakati seperti yang telah kita terangkan dalam kajian gideon yang lalu. Untuk nisabnya onta, maka nisab yang pertama adalah kalau seseorang memiliki 5 ekor onta, maka dia wajib untuk mengeluarkan 1 ekor kambing. Jadi kalau ada orang memiliki 5 ekor onta, ini adalah nisab yang pertama. Jadi kalau dia memiliki 4 ekor onta atau 3 ekor onta, maka dia belum wajib untuk mengeluarkan zakat. Kalau dia sudah mendapatkan atau memiliki onta 5 ekor dan sudah berjalan selama 1 tahun, maaf, maka dia wajib untuk mengeluarkan 1 ekor kambing. Lah, kambing ini bisa dia mengeluarkan jad'atu dha'nin, yaitu kambing kibas yang umurnya 1 tahun dan telah memasuki tahun kedua, atau saniyatu ma'zin, kambing Jawa yang umurnya sudah 2 tahun memasuki tahun yang ketiga. Kalau ada orang memiliki onta 5 sampai 9, maka yang wajib dikeluarkan adalah seekor kambing. Kalau memiliki 10 sampai 14 ekor onta, maka dia wajib untuk mengeluarkan 2 ekor kambing. Kalau memiliki 15 sampai 19 ekor onta, maka dia wajib untuk mengeluarkan 3 ekor kambing. Kalau dia memiliki 20 ekor onta sampai 24, maka dia mengeluarkan 4 ekor kambing. Kalau dia memiliki 25 ekor onta sampai 35 ekor, maka yang dikeluarkan adalah bintu mahad. Bintu mahad itu apa? Bintu mahad itu adalah onta betina yang sudah berumur 1 tahun dan mau memasuki tahun yang kedua. Onta betina yang umurnya 1 tahun, sudah lengkap 1 tahun dan masuk kepada tahun yang kedua. Kalau dia memiliki 36 ekor onta sampai 45 ekor onta, maka dia wajib untuk mengeluarkan bintu labunin. Bintu labunin ini adalah onta betina yang umurnya lengkap 2 tahun dan memasuki tahun yang ketiga. Kalau dia memiliki 46 ekor onta sampai 60 ekor, maka dia wajib untuk mengeluarkan hikoh. Hikoh itu apa? Hikoh onta betina yang sudah lengkap umur 3 tahun dan memasuki tahun yang keempat. Kalau dia memiliki 61 ekor onta sampai 75 ekor onta, maka dia wajib untuk mengeluarkan jaza'ah. Jaza'ah itu adalah onta betina yang umurnya sudah lengkap 4 tahun dan memasuki tahun yang kelima. Kalau dia memiliki 76 ekor onta sampai 90 ekor onta, maka dia wajib untuk mengeluarkan 2 ekor bintu labun. 2 ekor onta yang umurnya sudah 2 tahun memasuki tahun yang ketiga. Kalau dia memiliki onta 91 ekor sampai 120, maka dia sudah wajib untuk mengeluarkan hikotani, 2 ekor hikoh. 2 ekor hikoh. Hikoh itu seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu onta betina yang sudah berumur lengkap 3 tahun memasuki tahun yang keempat. Nah, setelah hitungan ini, setelah 120 ini, maka kelipatan 40. Kalau memiliki kelipatan 40 ekor unta, maka setiap 40 dia wajib untuk mengeluarkan 1 ekor bintu labun. Juga kalau sudah memiliki kelipatan 50, setiap 50 ekor unta, maka dia mengeluarkan 1 ekor hikoh. Maka seandainya seseorang mempunyai 150 ekor unta, maka dia wajib untuk mengeluarkan 3 ekor hikoh. Kalau dia misalnya mempunyai 170 ekor onta dan sudah berlangsung selama 1 tahun, maka dia wajib untuk mengeluarkan 3 ekor bintu labun ditambah 1 ekor hikoh. 3 ekor bintu labun itu 40 kali 3 120, berarti tinggal 50. Yang 50 ini wajib mengeluarkan 1 ekor hikoh. Jadi kalau setelah 120 ini, hitungan 120, setiap kelipatan 4, maka dia wajib mengeluarkan 1 ekor bintu labun setiap kelipatan 50 dia wajib untuk mengeluarkan seekor hiqqah. Kalau dia mempunyai 200 ekor unta, berarti dia wajib untuk mengeluarkan 4 ekor hiqqah. Nah, kalau dia mempunyai unta 240 misalnya, maka dia wajib untuk mengeluarkan berapa? 4 ekor hiqqah ditambah 1 ekor bintu labun. Ini adalah untuk nisabnya unta. Dan untuk orang Indonesia tidak ada ya, tidak ada satu orang pun yang mempunyai unta banyak seperti ini. Dalil daripada ukuran nisab-nisab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Abu Bakar menulis surat perintah yang ditujukan kepada Bahrain, kepada gubernurnya yang ada di Bahrain. Dan kalimat Bahrain ini adalah daerah sana, daerah kalau sekarang untuk batasan Saudi Arabia itu daerah Dammam dan sekitarnya sana ya, Bahrain, bukan Bahrain kerajaan Bahrain yang ada pada saat ini, tapi Bahrain ini adalah daerah Dammam dan sekitarnya. Itu beliau Sayyidina Abu Bakar ketika menjadi khalifah, beliau menulis surat yang ditujukan kepada gubernur beliau yang ada di Bahrain, yang punya bismillahirrahmanirrahim, hadhihi faridatus shadaqati allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimin wallati amara Allah biha rasulahu faman sa'alaha minal muslimin ala wajhiha falyu'taha wa man sa'alaha fawqaha falyu'ta fi 24 minal ibil famatunahu minal ghanam fi kulli khamsin syatun fa idza balaga 25 ila khamsan ila 35 fa fiha bintu mahdhin. Jadi keterangan-keterangan yang telah saya sebutkan tadi, dalil dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya mengenai surat Sayyidina Abu Bakar yang beliau tujukan kepada gubernur beliau yang ada di Bahrain, yang mana surat ini isinya adalah perintah kepada gubernur tersebut untuk mengambil dari setiap ekor unta, harus diambil 1 ekor kambing ya. Dari 10 ekor unta diambil 2 ekor kambing. Ini adalah ketentuan yang telah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diteruskan oleh seorang khalifahnya yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Untuk binatang ternak yang kedua yaitu sapi atau yang sejenisnya yaitu kerbau, dan ulama telah sepakat bahwasanya sapi ini kalau sudah mencapai satu nisab harus dizakati, begitu juga kerbau. Kalau ada orang mempunyai kerbau banyak dan sudah mencapai satu nisab maka wajib untuk dizakati. Nisabnya kerbau atau sapi adalah 30 ekor. Kalau ada orang mempunyai 30 ekor sapi atau 30 ekor kerbau, maka dia wajib untuk mengeluarkan 1 ekor tabi. 1 ekor tabi. Jadi kalau ada orang mempunyai 30 ekor sampai 39, maka wajib untuk mengeluarkan 1 ekor tabi. 1 ekor tabi ini adalah, yang dimaksud tabi ini adalah anak sapi yang umurnya sudah 1 tahun. Anak sapi yang umurnya sudah 1 tahun. Juga boleh kalau tidak punya anak sapi jantan, maka mengeluarkan tabi'ah. Jadi anak sapi betina yang umurnya sudah 1 tahun. Kalau mempunyai sapi 30 ekor dan sudah berlangsung selama 1 tahun, seperti yang saya katakan, maka wajib untuk mengeluarkan 1 ekor tabi, 1 ekor anak sapi jantan yang umurnya 1 tahun. Atau kalau tidak ada sapi jantan, mengeluarkan tabi'ah sapi betina umurnya 1 tahun masuk tahun kedua. Itu kalau mempunyai 30 sampai 39. Kalau mempunyai 40 sampai 59, maka yang wajib dikeluarkan adalah musinnah. Musinnah ini adalah sapi betina yang sudah mempunyai umur 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Jadi kalau mempunyai 40 ekor sapi sampai 59 ekor sapi, maka wajib untuk mengeluarkan 1 ekor musinnah. 1 ekor musinnah, 1 ekor sapi betina yang sudah berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Kalau mempunyai 60 ekor sapi sampai 69, maka mengeluarkan tabi'ani, 2 ekor anak sapi jantan yang sudah berumur 1 tahun. Kalau mempunyai sapi 70 sampai 79, maka keluarkan musinna, seekor musinna sama seekor tabi. Kalau mempunyai 80 sampai 89, maka mengeluarkan musinnatani, dua ekor sapi musinna. Kalau mempunyai 90 sampai 99, maka dia mengeluarkan tiga ekor sapi tabi, ya, yaitu sapi yang sudah berumur 1 tahun masuk tahun kedua, jantan. Kalau mempunyai 100 sampai 109, maka dia mengeluarkan seekor musinna, satu ekor sapi betina umurnya 2 tahun masuk tahun ketiga, ditambah dengan dua ekor tabi, yaitu dua ekor anak sapi jantan yang umurnya sudah 1 tahun lebih. Kalau mempunyai 110 sampai 119, maka wajib mengeluarkan dua musinna, dua ekor sapi betina yang umurnya 2 tahun masuk tahun ketiga, dan ditambah dengan seekor sapi tabi, yaitu seekor anak sapi jantan yang umurnya 1 tahun. Ini adalah berdasarkan hadis yang, jadi kalau kita lihat, kita cermati, setiap 30, kelipatan 30, maka dia wajib untuk mengeluarkan seekor tabi. Setiap kelipatan 30 dia wajib untuk mengeluarkan seekor sapi, anak sapi jantan yang umurnya 1 tahun. Setiap kelipatan 40 dia wajib untuk mengeluarkan musinna, yaitu sapi betina yang umurnya 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu qala ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman fa amarni an akhuda min kulli 30 baqarah tabi'an aw tabi'atan wa min kulli 40 baqarah musinnatan. Sahabat Mu'adz bin Jabal menceritakan bahwasanya ketika dia diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke Yaman untuk berdakwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mengambil zakat. Rasulullah memerintahkan dia untuk mengambil zakat. Kalau ada orang mempunyai 30 ekor sapi, maka harus kamu ambil dari 30 ekor sapi tersebut adalah seekor sapi tabi, seekor sapi jantan yang umurnya 1 tahun masuk tahun kedua, atau tabi'ah, seekor sapi betina yang umurnya 1 tahun masuk tahun yang kedua. Kalau ada orang yang mempunyai 40 ekor sapi dan sudah berlangsung selama 1 tahun, maka kamu harus mengambil dari 40 sapi tersebut seekor sapi betina yang umurnya 2 tahun memasuki tahun yang ketiga. Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal dari riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. Di sini Imam Abi Suja mengatakan untuk masalah nisab. Nisabnya sapi ini beliau mengatakan wa awwalu nisabil baqari 30, dan pertama kali nisabnya sapi adalah 30 ekor. Wa fiha tabiun, dan dari setiap 30 ini harus mengeluarkan seekor sapi tabi. Wa fil arba'ina musinna, dan setiap 40 ekor sapi wajib untuk mengeluarkan musinna, wajib untuk mengeluarkan seekor sapi betina yang umurnya sudah 2 tahun memasuki tahun yang ketiga. Binatang yang terakhir yang wajib dizakati adalah kambing, ya. Nisabnya kambing. Di sini Imam Abu Suja mengatakan wa awwalu nisabil ghanami 40 wa fiha syatun jad'atun minal dha'ni aw saniyatun minal ma'zi wa fi mi'atin wa ikhda wa ishrina syatani wa fi mi'ataini wa wahidin salasu syiahin summa fi kulli mi'ah syatun, yang artinya bahwasanya nisabnya kambing adalah sebagai berikut, ya. Kalau ada orang yang mempunyai 40 ekor kambing dan telah berlangsung selama 1 tahun, maka dia wajib untuk 1 tahun, 40 ekor kambing berlangsung selama 1 tahun, maka dia wajib untuk mengeluarkan 1 ekor kambing dari 40 ekor kambing tersebut. Baik yang dikeluarkan itu adalah jad'atu dha'nin, seperti yang saya terangkan tadi, jad'atu dha'nin adalah kambing gibas yang umurnya 1 tahun masuk tahun yang kedua, atau saniyatu ma'zin, kambing Jawa yang umurnya sudah 2 tahun dan masuk tahun yang ketiga. Jadi kalau memiliki kalau memiliki 40 ekor kambing sampai 120, maka yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor kambing. satu ekor kambing. Baik kambing itu adalah saniyatu ma'zin atau jad'atu dha'nin. Kalau jumlah kambing yang dia miliki adalah 121 sampai 200 ekor. Sampai 200 ekor, maka dia wajib untuk mengeluarkan 2 ekor kambing. Jadi kalau sudah berlangsung selama 1 tahun, kambingnya sudah mencapai 121. Sudah berlangsung 1 tahun, maka dia setiap tahunnya mengeluarkan 2 ekor kambing sampai kambingnya mencapai 200 ekor. Nanti kalau dia kambingnya sudah mencapai 201 ekor, maka dia wajib untuk mengeluarkan 3 ekor kambing dari kambing yang dia miliki, ya, dari kambing yang dia miliki. Sampai kambingnya mencapai 300 ekor kambing. Sampai mencapai 300 ekor kambing. Kemudian setelah ini, kalau sudah mencapai 300 ekor kambing, maka setiap kelipatan 100, dia wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Kalau dia mempunyai 400 ekor kambing, berarti dia wajib untuk mengeluarkan 4 ekor kambing. Kalau dia mempunyai 500 ekor kambing, maka dia wajib untuk mengeluarkan 5 ekor kambing. Ini adalah untuk ukuran nisab dalam binatang kambing. Hal ini adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu hadis yang telah saya sebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Abu Bakar telah menulis surat khusus yang ditujukan kepada gubernur beliau yang ada di Bahrain, yang mana surat ini berisi hal tersebut, yaitu kalau ada orang mempunyai 40 ekor kambing sampai 120 ekor kambing, maka wajib kamu ambil 1 ekor kambing. Kalau mempunyai 121 sampai 200, maka 2 ekor kambing. Kalau mempunyai 201 sampai 300, maka harus diambil 3 ekor kambing. Kemudian setiap kelipatan 100 diambil 1 ekor kambing. Ini adalah surat yang dikirim oleh Sayyidina Abu Bakar kepada gubernur beliau yang berada di Bahrain, dan sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Abu Bakar, bahwasanya hal ini adalah telah menjadi ketetapan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketetapan ini diteruskan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan diteruskan oleh para khalifah-khalifah sesudahnya, Khalifah Umar, Khalifah Utsman dan Khalifah Ali radhiyallahu taala anhum. Dan perlu diperhatikan bahwasanya sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam kajian kita yang lalu sebelum Ramadan, bahwasanya untuk binatang ternak ini wajib dizakati kalau dia telah memenuhi syarat-syarat yang telah kita terangkan dahulu, termasuk syaratnya adalah antakuna sa'imatan, yaitu binatang ternak ini adalah binatang yang dikembalakan di rerumputan yang mubah, yang tidak ada pemiliknya, dikembalakan, bukan maklufah. Jadi maksud dengan maklufah adalah kalau kambing itu ditaruh di kandangnya, terus makanannya itu dibelikan, terus ditaruh di kandangnya. Jadi makannya itu diambil dari luar, dari luar. Kalau sa'ima adalah kambing ini atau unta ini atau sapi ini dikembalakan di padang rumput yang bebas. Kalau dikembalakan di padang rumput yang bebas, maka orang yang memiliki kambing tersebut tidak mengeluarkan banyak biaya untuk kehidupan kambing atau sapi tersebut. Tapi kalau maklufa, makanannya itu dibelikan terus ditaruh di kandangnya, maka tidak wajib untuk dizakati. Juga disyaratkan 1 tahun, ya, 1 tahun. 1 tahun berlangsung selama 1 tahun. Kalau misalnya kambingnya itu misalnya 200 ekor kambing, dia memiliki 200 ekor kambing. Di tengah-tengah tahun kambingnya beranak, tambah 2 ekor kambing misalnya. Meskipun beranaknya itu di tengah-tengah haul, karena sekarang ketambahan 2 kambing, maka kambingnya menjadi 202. Maka dia wajib untuk mengeluarkan 3 ekor kambing. Wajib untuk mengeluarkan 3 ekor kambing. Meskipun tambahannya itu adalah di tengah-tengah tahun. Ini adalah untuk masalah nisab binatang ternak. Setelah kita menerangkan mengenai nisab ini, kiranya masih ada waktu, kita akan membahas mengenai masalah zakatul khalitain. Zakatul khalitain. Sebelum kita meneruskan mengenai masalah zakat khalitain ini, di sini ada sebuah pertanyaan dari Mas Tony, yang bunyinya bagaimana zakatnya ternak ikan patih atau ikan lele, ya. Ini kalau kita lihat sekilas mengenai madhabnya Imam Syafi'i, bahwasanya binatang ternak yang wajib untuk dizakati itu adalah tiga macam saja, yaitu sapi, onta, dan kambing. Maka ternak lele tidak ada zakatnya. Tapi kalau kita ternaknya lele itu untuk dijual kembali, bukan untuk dikonsumsi sendiri, dijual kembali, didagangkan, maka kena zakat tijaroh. Jadi kalau ada orang peternak lele atau peternak ikan, ya, atau peternak ayam misalnya, kalau ayamnya yang diternak itu dijual, didagangkan, maka kena zakat tijaroh, zakat perdagangan. Hukumnya adalah zakat tijaroh. Maka peternak lele ini seandainya ketika ternak pertama kali beli, ketika pertama kali beli bibit, ya, itu niatnya untuk dijual kembali, ya, kalau nanti sudah besar, maka nanti pada akhir tahun misalnya, kalau sudah mencapai satu nisab dari nisab emas, yaitu hasil daripada peternakan ini telah mencapai misalnya nilai uang dari 85 gram emas, maka wajib untuk dizakati. Wajib untuk dizakati kalau memang dia ketika pertama kali beternak lele ini atau beternak mengembangkan peternakan ikan ini niatnya adalah memang untuk dijual kembali. Tapi kalau untuk dikonsumsi sendiri, maka dikonsumsi untuk kebutuhan keluarganya sendiri, bukan untuk diperdagangkan, maka tidak kena zakat. Itu adalah ringkas jawabannya. Zakatul khalita ini zakat binatang ternak yang dicampur menjadi satu. Di sini Imam Abi Suja mengatakan wal khalitani yuzakkayani zakatal wahidi bi syara'iti sab'ah. Binatang ternak yang dikumpulkan menjadi satu. Misalnya Zaid mempunyai 20 ekor kambing. Agar kambing ini cepat berkembang biak, maka kambing ini dikumpulkan dengan miliknya Umar. Umar punya 30 ekor kambing, dijadikan satu. Ini namanya kholitoni. Maka kambing banyak yang dimiliki oleh dua orang ini, yang jumlahnya kambing tersebut ketika dikumpulkan sudah mencapai satu nisab, maka seakan-akan kambing tersebut miliknya satu orang, wajib untuk dizakati kalau ketika dikumpulkan itu sudah mencapai satu nisab. Meskipun kalau diambil sendiri-sendiri belum mencapai satu nisab, karena kambingnya Zaid cuma 20 ekor, kambingnya Umar cuma 30 ekor, belum mencapai 40 ekor. Tapi wajib untuk dizakati seperti kambingnya satu orang ini kalau sudah mencapai atau sudah memenuhi beberapa syarat yang akan disebutkan oleh Musonef di sini. Yang pertama, idza kanal murahu wahidan, hendaknya murah. Yang dimaksud dengan murah di sini adalah kandangnya itu tidak dibeda-bedakan. Kandangnya itu tidak dibeda-bedakan. Jadi kalau Umar mempunyai 30 ekor kambing, Zaid mempunyai 20 ekor kambing terus dijadikan satu, lah kandangnya itu tidak dibeda-bedakan. Ya sudah, kalau kandangnya itu 4 ekor, 4 buah kandang, maka sudah kambingnya Zaid juga masuk ke situ, kambingnya Umar juga masuk ke situ. Kalau seandainya kambingnya Zaid ditaruh di kandang sendiri, kambingnya Umar ditaruh di kandang sendiri, maka bukan termasuk dalam kategori kholito ini. Jadi yang syarat pertama adalah kandangnya harus satu, tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, wal masrah wahidan. Yang dimaksud dengan masrah di sini adalah tempat pengembalaannya itu tidak dibeda-bedakan. Sama. Kalau kambingnya Umar ini dikembalakan di tempat sana, maka kambingnya Zaid juga dikembalakan di tempat tersebut, tidak dibeda-bedakan. Jadi tempat pengembalaannya harus sama. Kemudian asalis warai wahidan. Ya. Orang yang mengembalakan, pegawai yang mengembalakan juga tidak dibeda-bedakan. Kalau misalnya orang yang mengembalakan, pekerjanya itu yang mengembalakan kambing tersebut itu misalnya 4 orang, maka 4 orang tersebut juga mengembala kambingnya Zaid, juga mengembala kambingnya Umar. Bukan kok kambingnya Umar itu dikasih gembala sendiri, petugas sendiri, terus kambingnya Zaid dikasih petugas sendiri, dibeda-bedakan. Tidak. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, wal fahlu wahidan. Fahlu ini, yang dimaksud dengan fahlu, adalah pejantan. Pejantan yang menjadi pejantan itu tidak dibeda-bedakan. Tidak dibeda-bedakan. Makanya yang menjadi pejantan kambingnya Zaid, itu juga yang menjadi pejantan kambingnya si Umar. Tidak dibeda-bedakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, wal khalitani mah majtama'a fil fahli wal hawdi war ra'i. Maka khalitani itu disyaratkan harus pejantannya sama dan orang yang mengembalakan juga sama dan tempat minumnya sama. Adapun untuk pengembala ini dalam madhab Syafi'i tidak disyaratkan harus sama. Tidak disyaratkan harus tidak dibeda-bedakan. Meskipun dibeda-bedakan tetap menjadi kholiton ya. Maaf, saya ingin mengingatkan bahwasanya untuk masalah pengembalanya ini dalam Imam Bajuri Imam Abi Suja ini menyebutkan bahwasanya pengembalanya tidak dibeda-bedakan. Tapi hal ini tidak disyaratkan, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Khisni, tidak disyaratkan ya. Meskipun pengembalanya itu dibeda-bedakan, tetap kambing ini dihukumi seperti kambingnya orang satu. Ya. Yang kelima adalah wal mashrabu wahidan. Tempat minumnya itu sama, tidak dibeda-bedakan. Kalau kambingnya Umar itu minum di sungai A misalnya, maka kambingnya Zaid juga minum di situ. Kalau kambingnya Zaid itu minum di sumur misalnya, maka kambingnya Umar juga boleh untuk minum di sumur tersebut. Kalau misalnya tempat minumnya ini dibeda-bedakan, kambingnya Umar ini minum di tempat sini, sumur A, dan kambingnya Zaid minum di sumur B misalnya, dibeda-bedakan, maka kambing yang banyak tersebut yang dikumpulkan menjadi satu, tetap hukumnya sendiri-sendiri. Miliknya Zaid, yang miliknya Zaid, miliknya Umar, yang miliknya Umar. Bukan menjadi kholitoni. Syarat berikutnya adalah wal halibu wahidan. Orang yang memerah atau alat pemerahnya itu, kalau misalnya sapi perah atau kambing perah, itu tidak dibeda-bedakan. Ini adalah yang disebutkan oleh Imam Abi Suja. Tapi di sarahnya Imam Al-Khisni mengatakan hal ini tidak disyaratkan. Hal ini tidak disyaratkan. Begitu juga tidak disyaratkan wa maudhi'ul halbi wahidan. Tempat memerahnya itu wadah yang untuk menadai, untuk mengumpulkan susu, itu tidak disyaratkan harus sama atau harus berbeda, tidak disyaratkan hal tersebut. Terus di sini Imam Abi Suja mengatakan wal maudhi'ul halbi wahidan, tempat untuk pemerahannya itu disyaratkan juga harus satu. Yang penting kalau kita lihat dari syarah yang ada, maka yang disyaratkan untuk masalah kholito ini adalah yang pertama, kandangnya harus tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, tempat pengembalaan tidak dibeda-bedakan. Yang ketiga, pejantannya juga tidak dibeda-bedakan. Yang keempat, tempat minumnya juga tidak dibeda-bedakan. Tempat pemerahan susu juga tidak dibeda-bedakan. Ya, untuk dua hal yang disebutkan oleh Imam Abi Suja, yaitu hendaknya pengembala. Ya, pengembala ini tidak disyaratkan tidak dibeda-bedakan, meskipun kambingnya Zaid itu ada pengembalanya sendiri, kambingnya Umar ada pengembalanya sendiri, tetap dua kambing ini seperti hukumnya satu ekor kambing ya, dua ekor kelompok kambing ini seperti miliknya satu orang. Begitu juga orang yang memerah ini tidak disyaratkan harus berbeda. dan tidak disyaratkan harus sama, tidak disyaratkan hal tersebut. Jadi yang disyaratkan cuma 5 hal saja, 5 hal saja. Nah, kalau kita teliti, ya kalau kita teliti, mencampurkan kambing milik dua orang ini kadang-kadang bisa menjadi memberatkan, kadang-kadang bisa menjadi meringankan. Ya. Kapan bisa memberatkan? Memberatkan kalau memang kambing setiap orang itu belum mencapai satu nisab, tapi karena dikumpulkan bisa mencapai satu nisab. Seperti yang saya jelaskan tadi, kambingnya Umar 20 ekor kambing, kambingnya Zaid 30 ekor kambing, kalau dikumpulkan dan berlangsung selama 1 tahun, maka wajib untuk dizakati. Meskipun kalau kita pisah-pisah, Umar sendiri, Zaid sendiri, belum kewajiban untuk mengeluarkan zakat, karena kambingnya Umar masih 20 ekor dan kambingnya Zaid masih 30 ekor, belum mencapai satu nisab, yaitu 40 ekor kambing. Nah, kadang-kadang pencampuran dua kambing ini, dua kelompok kambing ini kadang-kadang bisa meringankan. Contohnya bagaimana? Kalau misalnya Umar punya 40 ekor kambing, Zaid punya 40 ekor kambing, dikumpulkan menjadi 80 ekor kambing. Kalau dikumpulkan jadi satu, maka seakan-akan kalau sudah memenuhi syarat yang saya sebutkan tadi, maka seperti kambingnya orang satu. 40 tambah 40 berarti berapa? Berarti 80. Berarti mereka masih berkewajiban untuk mengeluarkan seekor kambing saja ketika zakat, ya. Ketika berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, mereka wajib untuk mengeluarkan satu ekor kambing. Separuh dibayar oleh Zaid dan separuh lagi dibayar oleh Umar. Tapi kalau kita pisah-pisahkan Umar sendiri dan Zaid sendiri, setiap orang wajib untuk mengeluarkan satu ekor kambing karena kambingnya telah mencapai satu nisab, yaitu telah mencapai 40 ekor kambing. Berarti kalau kita teliti secara jeli, kadang-kadang mencampurkan kambing-kambing ini kadang-kadang memberatkan seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kambingnya 20 ekor ditambah 20 ekor berarti memberatkan, karena kalau dipisah sendiri-sendiri tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kadang-kadang juga meringankan, seperti kalau ada orang punya 40 ditambah 40 berarti kewajibannya mereka adalah cuma mengeluarkan satu ekor kambing saja. Dan perlu diketahui bahwasanya dua macam, yakni dua kelompok kambing yang dikumpulkan jadi satu ini, ya, itu wajib atau dihitung seperti miliknya satu orang saja kalau memang masing-masing dari dua orang pemilik tadi itu adalah orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, ya, adalah memang orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Jika salah satu dari mereka itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat, misalnya Zaid ini mempunyai 30 ekor kambing. 30 ekor kambing ini dicampur dengan kambingnya si Fulan 40 ekor. Menjadi berapa? Menjadi 70 ekor. Lah, tapi si Fulan ini agamanya bukan agama Islam, misalnya. Orang yang bukan Islam, maka si Zaid ini tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Karena apa? Karena teman partnernya, yaitu si Fulan, itu orang yang tidak berkewajiban mengeluarkan zakat karena dia bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Jadi dua kelompok kambing yang dimiliki oleh dua orang ini kalau dikumpulkan hukumnya seperti kambing yang dimiliki seseorang, orang satu, kalau memang masing-masing dari kedua orang ini adalah orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Kalau salah satu dari mereka itu bukan orang Islam, maka tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Hukumnya bukan hukum kholtoh lagi, tapi seperti kambing sendiri-sendiri, seperti kambing ketika mereka miliki sendiri-sendiri. Dan diharuskan kholtoh ini atau percampuran dua kelompok kambing ini itu dihukumi seperti kambingnya satu orang kalau memang percampuran itu sudah berlangsung selama 1 tahun, ya. Kalau berkumpul, dicampur selama 1 tahun, misalnya mulai awal Ramadan ini kambingnya Umar dan kambingnya Zaid dicampur menjadi satu. Lah, dicampur menjadi satu, kambingnya Umar 30, kambingnya Zaid 20, 50 ekor berarti. Dikumpulkan pada awal bulan Ramadan. Pada tahun yang akan datang, misalnya pada akhir, pada permulaan Syaban, mereka ada masalah, misalnya. Jadi semuanya pisah. Kambingnya dipisah lagi, seperti biasa. Maka kalau sudah dipisah, berarti tidak menjadi mal kholito ini lagi, tidak menjadi seperti kambing yang dimiliki oleh seseorang. Karena apa? Karena kholtoh atau percampuran yang dilakukan belum mencapai satu tahun, belum mencapai satu tahun ya, maka tidak wajib untuk dizakati seperti miliknya satu orang. Ini adalah dua harta yang satu jenis yang dicampur menjadi satu, yang dicampur menjadi satu yaitu antara kambing. Memang untuk percampuran harta yang satu jenis, dua harta yang satu jenis dicampur menjadi satu, dan percampuran ini yu'asir bisa berpengaruh dalam kewajiban zakatnya. Ini kalau memang untuk harta binatang ternak, kambing sama kambing dan sapi sama sapi, unta sama unta, ini tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasanya wajib untuk dikeluarkan zakatnya seperti zakat bila yang memilikinya adalah satu orang saja. Apakah percampuran dua harta yang satu jenis ini itu juga bisa berpengaruh di harta-harta yang lainnya? Misalnya apakah berpengaruh di harta dagangan atau di harta pertanian atau di buah-buahan atau di harta-harta yang wajib dizakati yang lainnya? Nah, di sini ada dua pendapat. Yang muktamad dalam madzhabnya Imam Syafi'i yang sahih adalah iya. Kalau demikian berarti kalau misalnya ada dua orang yang sepakat untuk sama-sama membuat restoran misalnya. Misalnya Zaid sama Umar ini sepakat untuk mendirikan restoran. 50% modal dari Zaid dan 50% modal dari Umar. Dan mat'am atau restoran ini dibuka pada awal bulan Syawal, pada pertama kali Id dibuka langsung. Terus lah berarti kalau sudah mencapai satu tahun, berarti mat'am atau restoran yang modalnya dimiliki oleh dua orang ini dizakati seperti zakatnya satu orang yang memiliki syarikah, ya, kongsi dagang. Dalam hal ini wajib untuk dizakati seperti zakatnya satu orang. Maka ketika akhir tahun, maka dijumlah harta yang ada, modal yang masih ada dan laba yang ada, kemudian barang yang ada, berapa nanti dizakati seperti zakatnya satu orang. Begitu juga misalnya toko, misalnya ada dua orang sepakat untuk membuat toko, misalnya dua orang ini misalnya modalnya 50-50, maka nanti kalau sudah berlangsung selama satu tahun maka dizakati. Kalau sudah mencapai satu nisab dan sudah berlangsung selama satu tahun, maka toko tersebut dizakati seperti zakatnya satu orang yang memiliki saja. Begitu juga ada dua orang misalnya sepakat untuk sewa sawah, untuk menyewa sawah, sawah yang besar misalnya, modalnya adalah 50-50 misalnya, atau 4 orang misalnya, setiap orang modalnya 25%. 4 orang ini menyewa sawah, sawah ini digarap. Pada panen yang pertama, hasil yang dihasilkan sudah mencapai satu nisab, maka wajib untuk dizakati. Meskipun pemiliknya itu 4 orang, maka dianggap yang memiliki seperti satu orang. Nah, misalnya mereka cuma mendapatkan 2 ton misalnya, kalau dibagi menjadi 4 orang cuma sekitar 500 kilo. Lah 500 kilo belum berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, tapi karena ini adalah syarikah perkumpulan 4 orang yang sama-sama sepakat untuk menjalankan bisnis ini, maka wajib kalau akhir tahun kalau sudah mencapai satu nisab, maka wajib dizakati seakan-akan pertanian yang mereka lakukan 4 orang ini seakan-akan dimiliki oleh satu orang saja. Cuma di sini ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Kalau dagangan yang dijalankan, kongsi dagang ini dimiliki oleh misalnya 2 orang atau 3 orang, maka nantinya pada akhir tahun wajib dizakati seperti zakat yang dikeluarkan oleh satu orang. Disyaratkan hendaknya seperti yang disebutkan dalam Kifayatul Ahyar, penjaga tokonya satu, tidak dibeda-bedakan. Juga tempat penyimpanan barang juga tidak dibeda-bedakan. juga apalagi timbangannya juga tidak dibedah-bedakan. Jadi semuanya itu sudah dicampur baur menjadi satu. Begitu juga untuk hasil tanaman padi, tanaman pokok. Maka kalau ada orang, 4 orang sepakat untuk menyewa sawah yang luas misalnya, maka dalam hal ini disyaratkan al-haris, penjaga sawah tersebut adalah tidak dibeda-bedakan. Juga tempat untuk mengeringkan hasil tanaman tersebut tidak dibeda-bedakan. Juga tempat penyelepan padi tersebut juga tidak dibeda-bedakan. Semuanya dicampur baur menjadi satu. Kalau sudah dipenuhi syarat-syarat ini, maka syarikah yang dimiliki oleh 4 orang ini seakan-akan dimiliki oleh satu orang saja. Begitu juga kalau ada misalnya orang kaya, 4 orang kaya sepakat untuk mendirikan sebuah pabrik misalnya, maka pabrik ini memproduksi sebuah produksi, baik itu pabrik mebel atau pabrik yang lainnya, maka pada akhir tahun wajib untuk dizakati, dan setiap orang wajib untuk pabrik yang dimiliki oleh 4 orang tersebut pada akhir tahun dijumlah. Kalau sudah mencapai 1 nisab, maka dizakati seperti pabrik tersebut dimiliki oleh satu orang saja. Ini adalah berdasarkan yang disebutkan dan diputuskan oleh para fuqaha mengenai masalah kholitaini ini. Memang kholitaini ini untuk binatang ternak tidak ada khilaf, tapi untuk harta-harta yang lain masih ada khilaf. Cuma pendapat yang mu'tamad, yang wajib untuk kita pegang, adalah wajib untuk dizakati seperti harta-harta tersebut dimiliki oleh satu orang saja. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita amalkan dan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayarzuqana ilman nafi'a wa yarzuqana al-amal bihi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.